الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kisah bagaimana Musa alaihissalam menyelesaikan permasalahan besar pada kaumnya, adanya seorang yang terbunuh dengan tidak diketahui siapa pelakunya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Dari penjelasan daripada Syekh As-Sa'di rahimahullah berikutnya, falamma dzabahuha qulna lahum yudribu al-qatil bi ba'dihā. Maka di saat mereka menyembelihnya, sapi yang diperintahkan untuk disembelih tersebut dengan ciri-ciri yang telah lewat, dan kisah bagaimana mereka mendapatkannya, meskipun kisah tersebut kisah-kisah Israelia yang tentunya tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi bisa diambil ibrah. Falamma dzabahuha, maka di saat mereka menyembelihnya, qulna lahum, kami katakan kepada mereka, iribu al-qatil fi ba'dihā, pukullah si korban tersebut dengan sebagian daripada anggota badannya, fi ba'dihā ay fi 'adwin minha, dari anggota badan sapi tersebut. Imam Muayyan, bisa saja bagian yang dimaksudkan adalah bagian tertentu, au ay 'adwin minha, atau manapun daripada anggota-anggota tubuh sapi tersebut. Kalau sapi ta'yinihi faedah, tidak ada faedahnya untuk menyebutkan anggota badan sapi tersebut yang mana, karena intinya adalah menunjukkan akan kuasa Allah Azza wa Jalla, bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Diambil bagian ekornya juga bisa, bagian tanduknya mungkin juga bisa, bagian kakinya, bagian tubuhnya yang manapun, yang kemudian diambil sebagiannya dan dipukulkan kepada korban pembunuhan tersebut. Fadorohuhu ibatiha, lantas mereka pun memukulkannya. Tentunya mereka bukan bersama-sama beramai-ramai, perwakilan di antara mereka, atau bisa juga Musa alaihissalam, Allahu a'lam bishawab. Yang setelah itu fa'ahyaullah, Allah menghidupkan si korban pembunuhan tersebut. Allah hidupkan dengan hanya sekedar asbab saja. Kalau Allah mau tanpa adanya asbab, bisa. Tetapi Allah memang takdirkan di dunia ini segala sesuatu terjadi bisa babiha, dengan sebab-sebabnya. Terkadang sesuatu tersebut dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala secara istimrar yang merupakan sunnatullah. Terkadang dari sesuatu yang khawariful adah, menyisi daripada kebiasaan. Tetapi semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan asbab. Semisal terbelahnya laut, Allah mampu untuk menjadikannya sedemikian rupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dikumpulkan tongkat sebagai asbab. Allah mampu untuk kemudian mendatangkan buah-buah kurma kepada Maryam, tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam dalam keadaan hamil, lemah badannya, untuk menggoyang pohon kurma. Huzi bijidrin nakhlah tusakin alaihi rutoban janiya, disuruh untuk digoyang, digoyang padahal kondisi lemah. Tetapi itu semua hanya asbab saja yang menjadikan faedah bahwasannya segala sesuatu di dunia ini Allah jadikan melalui perantara asbab-asbabnya. Fa'ahyahullah, lantas Allah menghidupkan orang yang mati tersebut. Wa akhraja ma kanu yaktumun, dan Allah singkap segala rahasia yang mereka sembunyikan. Di antara mereka tentunya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa pelakunya, apa yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Fa'akhbara biqatil, lantas si korban tadi memberitakan siapa pelaku pembunuhan. Dan dengan itu selesai permasalahan. Pelaku pembunuhan mendapatkan hukumannya sebagaimana yang pantas dia dapatkan. Yakni hukum di dalam kitab Taurat, anan nafsa bin nafsi, jiwa dibalas jiwa. Wa kana fi ihya'ihi wa hum yushahiduna ma yadul ala ihya'illahil mauta. Di mana? Di dalam Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati tadi dalam keadaan mereka menyaksikan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri satu kemuliaan tentunya yang Allah berikan tidak kepada sembarang hamba-hambanya. Mayatul ala ihya illahil mauta, menunjukkan akan bagaimana Allah menghidupkan kematian orang yang sudah mati. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan otak kalian, agar kalian berpikir bahwa ternyata benar-benar Allah mampu. Yang selama ini mereka sembunyikan rahasia di antara mereka siapa pelaku pembunuhan, karena itu merupakan salah satu dari kabilah mereka, ternyata terbongkar semuanya. Dan mereka menyaksikan bagaimana orang yang mati tadi hidup kembali. Berarti apa saja yang dilakukan oleh mereka semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nanti akan menghidupkan mereka. Fatan zajiruna an ma yadurukum, yang dengan itu sepantasnya kalian berhenti dari perkara-perkara yang akan memadharati kalian, melakukan hal-hal yang akan membawa kepada mana bahaya bagi kalian. Karena tidak ada sesuatu pun yang kalian kerjakan melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan kalaupun nanti kalian telah meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jal mampu menghidupkan kalian, memintai pertanggungjawaban dari setiap perbuatan kalian. Ini adalah kesekian kalinya daripada ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan oleh Allah kepada Bani Israel. Nabi Musa itu sendiri alaihi salam, beliau membawa berbagai macam mukjizat. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizatnya. Kemudian bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mereka melihatnya. Kemudian bagaimana mereka disambar petir, mati satu persatu, kemudian dihidupkan kembali, mereka juga menyaksikannya. Kemudian mereka diberi oleh Allah Azza wa Jalla manna wa salwa, dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di padang tandus yang tidak ada naungan sama sekali dari terik matahari yang panas membakar. Allah naungi mereka dengan awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Dan seterusnya sekian banyak. Sampai yang terakhir ini, Allah Azza wa Jalla perlihatkan bagaimana menghidupkan orang yang telah mati. Summa qasat qulubukum, akan tetapi kemudian hati-hati kalian kembali keras. Ini keadaan daripada Bani Israel. Ayat demi ayat, mukjizat demi mukjizat, karamah demi karamah, berbagai macam perkara khawariful adah yang luar biasa. Mereka saksikan. Akan tetapi kemudian summa qasat qulubukum, ishtaddat wa ghalazat, menjadi tebal, keras. Hati-hati kalian. Falam tu'akhir fihal maw'idah, sehingga nasihat itu tidak membekas pada mereka. Jadi hati-hati. Kalau seseorang mendapatkan nasihat-nasihat kok tidak berpengaruh pada hatinya, ini alamat. Ya. Ini merupakan tanda bahwasannya seseorang sedang mengalami satu musibah. Qaswatul qalb. Ya. Hati yang keras. Kalau nasihat tidak lagi efek, tidak lagi bekas, tidak lagi memiliki pengaruh pada dirinya, maka ini merupakan indikasi bahwa hatinya telah keras membatu. Hati-hati. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini sudah tidak lagi merasa perlu dan tidak lagi merasa penting untuk menghadiri majelis ilmu. Hadir tidak hadir sama bagi dia. Hatinya gersang, jiwanya kosong. Dan tidak mengherankan kalaupun dulu pernah seseorang dalam keadaan mendapatkan hidayah, melihat jalan yang lurus, jalan yang lempang, kemudian Allah simpangkan. Tidak mengherankan, banyak kejadian-kejadiannya. Jadi selama kita masih hidup di dunia, tidaklah ada jaminan keamanan dari berbagai macam penyimpangan. Sehingga sepatasnya bagi kita untuk terus menerus meminta kepada Allah hidayah, dikokohkan di atas hidayah. Bagaimana kurangnya Bani Israel ini menghadapi berbagai macam mukjizat-mukjizat. Di tengah-tengah mereka ada Rasul. Bahkan bukan sembarang Rasul. Ulul azmi minar rusul, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tumma qasat qulubukum min ba'di dhalik, ay min ba'di ma an'ama 'alaikum bi ni'amil 'azimah. Min ba'di dhalik, yakni setelah apa yang Allah nikmatkan atas kalian dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang besar. Wa arakumul ayat, Allah perlihatkan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Walam yakun yamdagi antak suwakulubukum ya'anna ma syahadtum mimma yujibu rakatul qalb wa qiyadah. Dan tentunya sangat tidak pantas sekali untuk kemudian hati-hati kalian menjadi keras seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami dengan berbagai macam mukjizat, dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan tersebut, nikmat-nikmat tersebut, sesuatu yang mestinya membawa kepada raqatul qalb, lembutnya hati, tunduknya hati, patuhnya hati. Bukan malah sebaliknya. Mawa sofa oswata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, gambarkan seperti apa kerasnya hati mereka Bani Israil. Di annaha kal hijarah, bahwasannya hati-hati mereka tersebut seperti batu. Kerasnya itu seperti batu, bukan seperti besi, seperti batu. Allati ya asyaddu qaswah minal hadid, batu yang lebih keras daripada besi. Dari sisi apa? Karena hadid wa rasas idza udhiba fil nar daba. Karena besi walaupun keras luar biasa, timah demikian pula masih bisa diencerkan, bisa dicairkan. Masih bisa meleleh di saat ditempa, di saat dipanaskan dengan api. Bikhilafil ahjar, berbeda dengan batu. Tidak ada jalan untuk kemudian bisa melumerkannya. Yang bisanya hanya dihancurkan, bukan dilelehkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang Yahudi ini, ya. Kerasnya hati mereka adalah seperti hijarah, seperti batu. Ini satu sisi. Batu tidak bisa dicairkan. Bisanya hanya dihancurkan. Sisi yang lainnya, bahwa hati-hati mereka ini lebih jelek daripada batu. Sebagaimana nanti akan disebutkan ayat berikutnya ataupun lanjutan daripada ayat tersebut, wa qalu au asyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Batu yang seperti itu masih lebih keras daripada batu. Dan lebih jelek daripada batu. Ai innaha la taqsur an qasawati al-ahjar. Yani puasannya hati-hati mereka tersebut tidaklah lebih lembek daripada kerasnya bebatuan. Walaisat au bi makna bal. Dan tidaklah au di sini dengan makna bal. Dan banyak yang menerjemahkan au bi makna bal dalam ayat ini. Tapi Syekh menyatakan maksudnya adalah bahwa au asyaddu qaswah bukan maknanya bahkan lebih keras, tetapi artinya bahwasannya au di situ au asyaddu qaswah tidaklah kurang daripada kerasnya bebatuan. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma dzakara fadilatul ahjar ala qulubihim. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan daripada batu. Batu lebih baik daripada hati-hati mereka. Batu masih memiliki keutamaan yang besar, yang banyak dibandingkan hati-hati mereka. Faqal, Allah menyatakan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sungguh di antara bebatuan itu ada yang mengalir padanya sungai-sungai. Batu itu masih bisa dialir oleh sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada pula di antara bebatuan itu yang merekah, membelah, pecah, yang kemudian mengalir dari sela-selanya air. Itu bebatuan yang kerasnya luar biasa, masih bisa menyimpan air di dalamnya. Berbeda dengan hati-hati mereka. Wa inna minha lana yahbitu min khasyatillah. Ada pula di antara bebatuan itu yang kemudian gugur disebabkan karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fabi hadhil umur fadalat qulubakum, maka dengan perkara-perkara ini bebatuan jauh lebih unggul daripada hati-hati kalian, wahai Bani Israel. Bebatuan lebih baik daripada hati-hati kalian. Tsumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id. Kemudian Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang begitu sangat keras. Faqal, Allah nyatakan, wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malu, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalimat ini walaupun simple, ya, tetapi mengandung ancaman yang sangat serius. Pas. Justru ancaman di saat tidak disebutkan bentuk ancamannya apa, itu menunjukkan akan kerasnya ancaman. Ini dalam bahasa kita pun juga demikian. Kita kalau mengancam dengan ancaman yang serius, tidak menyebutkan apa yang akan kita lakukan. Tapi dengan kalimat, misal, kita nono. Apa itu kita nono? Ya ini, ancaman. Dipahami dengan itu, nanti akan diapakan ya. Tidak jelas. Menunjukkan ancaman itu serius. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malun, kerjakan apa yang kalian mau kerjakan. Apa yang kalian tidak maukan. Lakukan semuanya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap semua apa yang kalian kerjakan. Semuanya akan dibalasi, semuanya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan dosanya. Bal huwa alimun biha hafidun li saghiriha wa kabiriha. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui semuanya apa yang kalian kerjakan, dan Allah mencatatnya, menjaganya, baik kecilnya maupun besarnya. Wa sayujazikum ala dzalik atamma jazaa wa aufa. Dan Allah akan membalasi kalian sebagaimana apa yang kalian kerjakan dengan sesempurna-sempurna balasan. Sesempurna-sempurna balasan. Dan sepenuh-penuhnya. Ini menunjukkan ancaman yang keras. Ancaman yang besar. Ancaman yang serius. Wa'alam anna katsiran minal mufassirin rahimahumullah. Sudah selesai memberikan tafsiran. Dan tafsiran yang ada di dalam kitab Taisir Karim Rahman memang seperti ini. Yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Setiap ayat ditafsirkan ya, dengan sesuai apa istilahnya kandungan-kandungan yang konteks-konteks dari ayat tersebut, meskipun nanti terulang pada ayat yang lainnya, maka di sana ada konteks lain yang diambil faedahnya. Terulang lagi satu kisah di sana ya, maka di situ tetap diberikan penafsiran karena masing-masing ada konteksnya sendiri-sendiri. Dan beliau jarang sekali menyebutkan atar-atar. Jarang sekali menyebutkan atar-atar. Mencukupkan dengan faedah-faedah yang bisa diambil, istimbat-istimbat. Dan itu memang pada satu tafsir. Di antara metode dalam menafsirkan seperti itu. Adapun mayoritas daripada ulama-ulama mutaqaddimi, mereka dalam tafsirnya adalah tafsir bil ma'thur. Mentafsirkan dengan ma'thur, yakni ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kalau terdapat pada ayat yang lainnya, maka disebutkan ayat-ayat yang mendukungnya. Kalau tidak, maka disarikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa kedua-duanya, yaitu yang dilakukan ayat, kemudian dikuatkan dengan hadis, kemudian setelah itu dengan akwal para mufassirin, terutama para mufassirin di kalangan para sahabat, Ridwanul Alaihim Ajma'in, Kemudian kaitannya dengan lughah, dengan bahasa, maka di sana disebutkan asyar, syir-syir yang menguatkan makna tersebut. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, juga Adwa'ul Bayan, Syekh itu juga modelnya seperti ini. Dan tafsir-tafsir yang lain yang bil ma'qul banyak. Wa'lam anna katsiran min al-mufassirin rahimahumullah qad aktharu fi hasbi tafsirihim min qisas Bani Israil. Dan ketahuilah bahwasanya banyak dari kalangan mufassirin rahimahumullah mereka memperbanyak pada yakni apa yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran mereka tersebut kisah-kisah Bani Israil. Kandungan dari tafsiran mereka itu menyebutkan tentang kisah-kisah Bani Israil. Wa nazalu 'alaiha al-ayat al-Qur'aniyah wa ja'aluha tafsiran li kitabillah. Dan mereka menurunkan di sini maksudnya adalah menerapkannya kisah-kisah tersebut pada ayat-ayat. Ayat ini kisahnya demikian. Dan menjadikannya itu sebagai tafsir bagi kitabullah. Muftaji Nabi Awli SAW berhujjah dengan sabda Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala harj. Beritakan tentang Bani Israel dan wala harj. Tidak ada dosa. Beritakan tentang Bani Israel wala harj. Walladhi aroh. Dan ini merupakan pendapatnya Syekh sekarang. Walladhi aroh. Dan yang merupakan pandanganku. Ini menurut pendapatku, annahu wa injaza, bahwasannya walaupun memang boleh naklu ahadithihim untuk menukilkan berita-berita tentang mereka Bani Israel ala wajhin takunu mufrada ghair makruna, tapi ala wajhin yakni secara terpisah, mufrada yakni tersendiri, bukan makruna diiringkan dengan ayat. Makruna di sini maksudnya diiringkan dengan ayat. Ini ayat kemudian kisahnya demikian. Ayat kemudian kisahnya demikian. Wala munazzala ala kitabillah, dan bukan untuk kemudian ditanzilkan bahwasanya ayat ini terkait dengan kisah Bani Israel demikian. Fa inna la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillah qat'an idza lam tasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak boleh untuk kemudian dijadikan sebagai penafsir kitabullah secara pasti di saat diketahui bahwa itu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau rahimahullah menyatakan yang boleh untuk dikaitkan dengan itu adalah yang sahih-sahih saja. Kalau itu kaitannya dengan tafsir. Sedangkan kalau kita melihat dari apa yang disebutkan dan memang diisyaratkan di sini bahwa itu adalah perbuatan para mufassirin udama, para mutaqaddimin dari kalangan mufassirin, dan bahkan dari kalangan para sahabat, di saat ditanya tentang satu apa namanya ayat, bercerita tentang ayat, terkadang disebutkan seperti kemarin Ibn Abbas ya, ayat tentang apa, tentang dirubahnya manusia Yahudi itu jadi kera. Ibn Abbas ya, di saat kuno qiradatan khasyin, itu kemudian Ibn Abbas menyebutkan kisah yang tentunya beliau mendapatkannya ya. Wallahu a'lam. Beliau termasuk daripada para sahabat yang mengambil daripada Israiliyah. Mengambil daripada Israel, dan memang tidak ada dosa karena Rasulullah menyatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Berita-berita tersebut. Kalau dijadikan sebagai hujjah, maka para fasirin telah memberikan rincian permasalahan. Seperti Ibnu Katsir di dalam mukadimahnya beliau menjelaskan. Beliau menjelaskan bagaimana mensikapi kisah-kisah Israiliyat. Itu menjadi hujjah bagi beliau di saat beliau menyebutkan di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim judulnya. Itu kenapa beliau perbanyak kisah-kisah Israiliyat. Karena memang hadis Rasulullah SAW ini hadits an Bani Israil wala harat, ini yang pertama. Yang kedua, beliau menjelaskan bagaimana seharusnya mensikapi daripada kisah-kisah tersebut. Beliau mensikapinya. Jadi bukan dalam rangka berhujjah dengan kisah tersebut bahwa kejadian ini demikian-demikian, tetapi diambil ibrahnya. Karena di sana ada berita tentang Bani Israel seperti ini. Itu merupakan metode daripada mutaqaddimin wallahu taala alam bisawab, yang di sini asal dalam perkara ini beliau tidak sependapat, dan itu merupakan pendapat beliau rahimahullah. Wa dzalika anna martabataha kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu karena martabat, jadi peringkat daripada kisah-kisah Israiliyat itu sebagaimana yang beliau sabdakan, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan kalian benarkan ahlul kitab, wala tukadzibu, dan jangan kalian dustakan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Faitakana martabatuha antakuna masukan fiha, kalau demikian kondisi memang derajat daripada kisah-kisah itu adalah sesuatu yang meragukan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Wa kana minal ma'lum bidarurah min dinil Islam anal Qur'an yajib al iman bihi, sedangkan telah diketahui secara daruri bahwasannya dinul Islam, di dalam agama Islam ini, bahwasannya Al-Qur'an wajib untuk diimani dengannya. Wa taq bi alfadhihi wa ma'anihi, dan untuk memastikan kebenaran lafaz dan maknanya. Fala yajuz an tuja'a tilkal qisas al-manqula bi riwayatin majhula, maka tidak boleh untuk dijadikan kisah-kisah tersebut dinukil dengan riwayat-riwayat yang tidak jelas. Allati yaghlib 'ala dhon, allati yaghlib 'ala dhon kadzibuha, kadzibuha au kadzbu aktsariha, yang secara yakni prasangka yang paling dominan bahwa hal tersebut adalah kedustaan atau mayoritasnya adalah kedustaan, untuk dijadikan ma'ani li kitabillah, dijadikan makna-makna bagi kitabullah, makru'an biha, untuk dipastikan demikian. Ya tentunya wallahu a'lam, dari kalangan mufassirin mutaqaddimi, mereka ya tidak menjadikannya sebagai suatu yang makto untuk ini demikian dan ini demikian ayat-ayatnya. Dengan tadi telah disyaratkan bahwa kita memberikan udzur-udzur kepada semisal Ibnu Katsir rahimahullah dalam perkara tersebut, karena beliau telah menjelaskan bahwa bagaimana mensikapi daripada kisah-kisah Israiliyat. Memang banyak, beliau banyak sekali dalam tafsirnya menyebutkan tentang kisah-kisah tersebut. Bahkan ada yang betul-betul ya maudhu itu kadang disebutkan ya di dalam beberapa kitab tafsir mutaqaddimin. Nah tentunya yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Syekh Sa'di. Kisah-kisah yang majhulah, ya, yang tidak jelas runtungnya. Adapun apa-apa yang memang disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada sahabat, misalnya yang bercerita adalah sahabat tertentu tentang kisah, satu kisah, walaupun kisah itu Israiliyat, maka yang seperti ini diterapkan bukan untuk dinyatakan pastinya tafsiran itu seperti tersebut, tetapi setidaknya dijadikan ibrah bahwa di sana ada kisah-kisah Bani Israil, Israiliyat, yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian benarkan, jangan kalian dustakan, tetapi silakan kalian beritakan. Jadi di saat memberitakan kisah tersebut, ingat, jangan dibenarkan, jangan didustakan. Itu kaidah di dalam memahami kisah-kisah Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Wala yastari biha ahadun, dalam perkara ini tidak ada yang bagus sedikit pun tentang perkara ini. Tidak diragukan. Demikian kondisinya. Ini maksudnya bahwasannya Al-Quran itu lafal-lafalnya dan makna-maknanya harus diyakini kebenarannya. Sedangkan kisah-kisah Israiliyat adalah perkara-perkara yang tadi martabatnya, kedudukannya adalah sesuatu yang tidak boleh didustakan dan tidak boleh dibenarkan. Ini sesuatu yang fihi suku, padanya terdapat suku, semisal keraguan-raguan, sehingga tidak bisa untuk diterapkan sebagai penafsir bagi Al-Quran. Hal ini la yastari bihada ahad, tidak ada seorang pun yang ragu akan perkaranya. Walakin akan tetapi bisababil ghafla an hadha hasol ma hasol, akan tetapi disebabkan karena kelalaian dan masalah ini, terjadilah apa yang terjadi. Wallahul muwaffiq. Ya tentunya kita memberikan udzur-udzur kepada, sekali lagi, kepada para ulama mutaqaddimin mufassirin, yang mereka lahu tidak masjid dan lirba. Jelas mereka memiliki alasan-alasan Ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian apa yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naftabi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.